Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'ima asyhadu ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya perkataan al-mu'allif rahimahullah bahwasanya musuh-musuh at-tauhid terkadang mereka memiliki ilmu yang demikian banyak serta kitab-kitab dan hujah-hujah yang tidak sedikit. Naam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum min al-'ilm." Di sini ma'alif rahimahullah berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, tatkala datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa bayyinat, penjelasan-penjelasan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka farihu bima indahum minal ilm, mereka lebih bergembira dengan apa yang mereka miliki dari al-ilm, sehingga menyimpang menolak bayyinat yang dibawa oleh para rasul-rasul tersebut. Dan seperti inilah keadaan para musuh-musuh at-tauhid. Bila kita melihat di zaman kita saat ini, bahkan mereka memiliki berbagai macam jenis dan kelompok yang masing-masingnya memiliki pemahaman yang sama dalam arti kata membenci at-tauhid dan menghalang-halangi dakwah at-tauhid. Naam. Sering kita ingatkan di zaman kita saat ini demikian banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri mereka sebagai bagian dari Islam, yang berupaya tidak hanya memperindah bid'ah untuk menampakkannya sebagai bingkisan sunnah, tapi di zaman kita saat ini kesesatan-kesesatan mereka semakin bertambah parah dibandingkan yang sebelumnya. Karena yang mereka polesi di zaman kita saat ini adalah syirik. Dipolesi sedemikian rupa untuk melegalkan bahwasanya yang demikian adalah tauhid. Sehingga umat di zaman kita saat ini dibuat ragu oleh ulah mereka. Tidak hanya ragu untuk mengatakan sunnah sebagai sunnah, bid'ah sebagai bid'ah, al-haq sebagai al-haq. Tapi juga ragu di dalam mengatakan syirik sebagai syirik atau tauhid sebagai tauhid. Naam. Dari berbagai macam kelompok yang mulai dari mengatasnamakan diri mereka sebagai Islam Nusantara, mereka berkeinginan untuk kemudian menjadikan bahwasanya antara Islam dengan budaya tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan mereka adalah untuk memolesi sedemikian rupa budaya-budaya yang ada di bangsa kita ini untuk kemudian menampakkan bahwasanya budaya-budaya tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan al-Islam. Ini kesesatan yang demikian jauh. Kenapa kita bilang bahwasanya demikian sebagai kesesatan yang demikian jauh dan nyata? Disebabkan karena mereka berkeinginan untuk melegalkan budaya-budaya yang padanya syarat dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti sedekah laut, ya kan? Memuja patung Dewi Sri di sebagian tempat kita menjumpai demikian. Ataukah perkara-perkara yang lainnya? Mereka bingkis seolah-olah bagian dari Islam, dengan mencampur adukan pada sebagian acara-acara tersebut dengan acara-acara yang bernuansakan Islami. Ini termasuk dari bentuk pencampur adukan antara hak dengan batil, mencampuri Islam dengan syirik, tidak lagi mencampuri Islam dan mengotori kemurnian Islam dengan bid'ah, tapi mencampurinya dengan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagai motivasi untuk kita, terkhusus kepada para santri, agar semangat di dalam mempelajari tauhid, semangat di dalam menghafal dalil-dalil yang berhubungan dengan tauhid. Karena musuh antum nantinya ketika antum tumbuh berkembang dewasa dan menua, yang diharapkan nantinya di tempat tinggal antum, antum memiliki peran yang penting di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk mengetahui tauhid dengan syirik, sebagaimana penting untuk antum belajari bid'ah dengan as-sunnah. Karena di sekeliling kita demikian banyak ahli syirik yang menghunuskan busurnya untuk memanah ahli tauhid. Demikian banyak di sekitar kita ahli syirik yang membenci tauhid, tidak hanya membenci sunnah tapi membenci tauhid. Sehingga mulailah ajaran tauhid di zaman kita saat ini digiring sedemikian rupa opininya oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab, dikatakan sebagai pemikiran dari kelompok-kelompok tertentu, tidak membawakan, tidak sama sekali mewakilkan pendapat tersebut sebagai bagian dari ajaran Islam, tapi dikatakan sebagai pendapat dari sebagian kelompok tertentu untuk menanamkan image opini di tengah masyarakat bahwasanya perselisihan antara tauhid dengan asyirik, sebagaimana perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka para ulama dalam pembahasan fikhiyah. Nah, sebagian membolehkan, sebagian tidak, tergantung dari kepercayaan masing-masing kita tatkala menjalaninya. Ini termasuk dari kejahilan, kebodohan yang menunjukkan bahwasanya pelakunya sama sekali tidak faham apa itu Islam, tidak faham perkara pembeda yang ada di dalam Islam yang membedakan antara ahli Islam dengan ahli syirik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga nampak jelas di sisi kita kenapa para nabi, Nabi Allah Azza wa Jalla, dakwah yang pertama kali mereka ajak umatnya adalah kepada perkara tauhid. Demikian pula wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada sebagian para sahabatnya ketika mereka mendakwahi satu umat dari kalangan ahli kitab atau al-musyrikin untuk memprioritaskan pembahasan seputar at-tauhid. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal tatkala belum mengutus ke negeri Yaman, Rasul mengatakan, innaka satati qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan menjumpai sekelompok kaum dari kalangan ahlul kitab. Kemudian Rasul mengatakan, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadikanlah yang pertama kali kamu dakwahi mereka adalah dalam perkara syahadah la ilaha illallah. Ini yang diprioritaskan. Sebagian berupaya untuk kemudian menyurutkan semangat ahli tauhid. Ya, sebagian kelompok kita pandang berupaya untuk menyurutkan semangat ahli tauhid untuk mendakwahkan tauhid dengan mulai menuduh bahwasannya dakwah at-tauhid adalah dakwah pemecah belah umat. Nah, dakwah tauhid adalah dakwah yang menyebabkan seorang itu lari dari masjid, menyebabkan seorang itu berselisih, berpecah, sehingga mereka lebih memprioritaskan dakwah tersebut berhubungan dengan pembahasan yang kira-kiranya bisa diterima oleh semua kalangan yang hadir dari semua kelompok yang ada. ya seputar fadailul Islam, fadailul amal, amalan-amalan yang afdal, yang mulia saja. Sama sekali tidak membahas seputar perkara at-tauhid dan asyirik. Naam. Ini termasuk dari kesalahan. Kenapa? Karena sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para ulama, amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang sama sekali tidaklah bermanfaat, bahkan bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jal bila pelakunya tidak bertauhid. Naam. Bahkan amalan sholat yang sudah diupayakan oleh seseorang untuk dia berupaya terus menambahnya dalam setiap waktunya, bisa gugur, ya kan? Bisa terhapus, hilang seluruh pahalanya disebabkan karena kesyirikan. Naam. Kita ketahui Allah Azza wa Jalla berfirman yang menjelaskan tentang bahaya syirik. Kata Allah Azza wa Jalla, "Lain asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Walau asyraqu la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Ini menunjukkan bahwasanya syirik akan menghapus semua amalan-amalan saleh yang diamalkan oleh seorang hamba yang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan tersebut. Nah, sehingga penting ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita terus giat mempelajari tauhid. Minimalnya kita bisa mendakwahkan kepada anak istri kita, ya kan? Menjaga anak-anak kita nantinya dewasa sebagai ahli tauhid. Naam, itu tanggung jawab kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Dalam hal ini sebagai ayah untuk anak-anak kita. Di samping kita perlu untuk memperbaiki amalan-amalan mereka agar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang tidak kalah penting daripada itu adalah memperhatikan akidah tauhid yang dimiliki oleh anak-anak kita tersebut. Ini yang diistilahkan oleh mereka para ulama dengan istilah tasfiyah wa tarbiyah, ya kan? Mungkin kita sering mendengarkan istilah tasfiyah wa tarbiyah. Dakwah itu harus tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah kalau secara bahasa artinya mensucikan. Maksudnya adalah tasfiyah minasyirik ila tauhid. Mensucikan seseorang dari syirik sehingga dia menjadi ahli tauhid. Itu maksudnya. Sehingga yang semula dia sebagai seorang yang musyrik, dengan dakwah tasfiyah ini dia menjadi ahli tauhid. Dia hilangkan amalan-amalan kesyirikan yang selama ini dia kerjakan dan diamalkan. Adapun tarbiyah ilal bid'ah atau minal bid'ah ila sunnah, dakwah yang mengajak seseorang dari kebid'ahan menuju sunnah. Yang semula dia terjatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah, akhirnya secara bertahap dengan dakwah tarbiyah tersebut dia tinggalkan kebid'ahan-kebid'ahannya dan dia mulai berupaya untuk mengamalkan amalan-amalan yang ada di dalam Islam ini agar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini keduanya harus jalan secara beriringan. Naam. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya'ni maksudnya adalah anna a'da'ar rusul, bahwasanya para musuh-musuh rasul, alladzina yujadilunahum wa yukadzibunahum, yang mereka membantah rasul-rasul tersebut dan mendustakan rasul-rasul tersebut, qad yakunu 'indahum 'ulumun katsirah, mereka terkadang memiliki ilmu-ilmu yang banyak sehingga tidak aneh, ya kan? Di zaman kita saat ini musuh-musuh ahli tauhid demikian banyak hujah-hujah mereka. Mereka berupaya untuk melegalkan syirik untuk dikatakan sebagai tauhid dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengamalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Nanti akan kita sebutkan bantahan perbantahan pada pembahasannya. Nah, sehingga tidak aneh. Ini menunjukkan bahwasanya mereka hanya sekedar mengambil dalil yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau perkataan amalan sahabat Nabi SAW untuk disinkronkan, disesuaikan dengan hawa nafsunya. Tidak memahami nas yang ada tersebut dengan pemahaman para salafun salih. Ini termasuk dari ciri perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah, mereka mengambil dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, pengamalan para sahabat Nabi SAW, namun mereka fahami sesuai dengan ro'yunya, sesuai dengan akalnya. Naam. Mereka tolak pentafsiran-pentafsiran dari kalangan mereka para imam tafsir. Mereka buang sekian banyak riwayat-riwayat hadis dan nas-nas yang jelas dalam Al-Quran demi mengambil dalil yang sesuai dengan syahwatnya dan hawa nafsunya. Ini ahli bid'ah, ahli dolal, demikian keadaannya. Adapun ahli sunnah, mereka mengambil semua nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula mengambil amalan-amalan para sahabat Nabi SAW dengan memahaminya sesuai dengan bimbingan para imam-imam Islam dari zaman tabi'in, atba'u tabi'in, dan generasi yang saleh setelah mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Sehingga jangan mudah kita yang mempelajari tauhid tertipu dengan hujah-hujah mereka. Naam. Ketika kita faham itu syirik, ketika faham ini adalah tauhid, kemudian datang ahli syirik berupaya untuk membolak-balikkan pengetahuan yang kita ketahui tersebut untuk dikatakan tauhid sebagai syirik, syirik sebagai tauhid, dengan dalil-dalil yang demikian banyak mereka bawakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini jangan kita mudah terlarut dan terlena dengan dalil-dalil tersebut. Naam. Dan yang demikian laisa bigharib, bukan sesuatu yang aneh. Karena para rasul-rasul Allah Azza wa Jalla yang Allah utus pada setiap umat, Allah sebutkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan, ternyata kaumnya mereka lebih bergembira, bangga dengan ilmu yang mereka miliki dibandingkan mendapatkan penjelasan dari rasul, rasul Allah tabaraka wa taala tersebut. Farihu bima indahum minal ilm. Naam. Wa kutubun, demikian pula memiliki kitab-kitab yang banyak. Mungkin maktabahnya lebih besar ya kan dibandingkan kita. Lebih tebal ya maktabahnya dibandingkan kita. Naam. Sehingga Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan, wa'lam annal ilma laisa bikathratir riwayah wal kutub. Atau wa'lam annal alim laisa bikathratir riwayah wal kutub. Ketahuilah, bukanlah seorang yang alim ataukah ilmu tersebut ditinjau dengan banyaknya periwayatan hadis yang dia riwayatkan dan kitab-kitab yang dia miliki. Walakin al-alim, akan tetapi seorang alim yang sebenarnya adalah manittaba'al ilma was-sunan wa in kana qalilal ilmi wal kutubi. Karena sesungguhnya seorang alim yang benar-benar alim berilmu adalah mereka orang-orang yang menjadikan ilmunya tersebut mengikuti sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang benar-benar menjalankan ilmunya dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah al-alim. Walaupun mereka adalah orang yang sedikit kitabnya dan sedikit ilmu periwayatan hadisnya, dia sebagai seorang yang alim. Karena ilmu yang benar-benar ilmu adalah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebagian a'immatul Islam menyebutkan, al-ilmu ma qala fihi haddatsana wa ma siwa dzaka fa waswasu syayatin. Ilmu adalah sesuatu yang di dalamnya dikatakan haddatsana, telah mengabarkan kepada kita si fulan dan si fulan. Maksudnya adalah ilmu riwayat hadis. Itulah ilmu. Wa ma siwa dzaka fa waswasu syayatin. Yang selain daripada itu adalah waswasnya syaitan. yang berupaya untuk memalingkan seorang dari ilmu tersebut. Naam. Demikian pula mereka memiliki syubhat, ya, kerancuan di dalam berfikir, rancu untuk memposisikan nas-nas yang muhkam untuk ditakwilkan ke makna yang lainnya. Nah, dia rancu untuk mengatakan al-haq sebagai al-haq, al-syirik sebagai syirik, at-tauhid sebagai tauhid. Dikatakan ada syubhat di dalam dirinya. Yusammunaha hujajan, mereka menamainya sebagai hujjah-hujjah. Yalbisuna biha 'ala an-nasi fayalbisuna al-haqqa bil batil, mereka membuat kesamaran atas manusia dengan hujjah-hujjah tersebut sehingga mereka menyamarkan al-haq dengan kebatilan. Ini yang dikatakan sebagai ulama usu, ulama-ulama yang jelek. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang panjang, ada du'at ila abwabil jannah, da'i-da'i yang mengajak seorang menuju pintu-pintu al-jannah, tapi ada du'at ila abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Ada du'at yang mengajak seseorang untuk memasuki pintu-pintu neraka jahannam, yang menerima ajakan mereka maka mereka akan memasukkan mereka ke dalam api neraka jahannam tersebut. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan keadaan ulama-ulama yang memiliki hujjah-hujjah, kitab-kitab, demikian pula ilmu-ilmu yang demikian banyak mengkaburkan tauhid sebagai syirik, syirik sebagai tauhid di zaman kita saat ini demikian banyak. Demikian banyak. Naam. Biasanya orang yang membenci syirik membenci pula sunnah. Naam. Afan, biasanya orang yang membela syirik dan membenci tauhid itu membenci pula sunnah. Naam. Membenci sunnah. Ini beriringan, bersamaan antara satu dengan yang lain. Dan ini sesuatu yang terjadi, yang kita saksikan banyaknya pihak-pihak yang membenci sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok seorang yang mengamalkan sunnah, menghina bahkan secara jelas, secara terang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita melihat dari sejarah sepak terjangnya, dia juga membenci tauhid. Karena yang mendakwahkan tauhid adalah ahli sunnah. Yang mendakwahkan tauhid adalah ahli sunnah. Ketika mereka membenci sunnah, mereka membenci pula dakwah yang dengannya ahli sunnah terbedakan dengan kelompok-kelompok selain mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Allah taala berfirman, "Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum min al 'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Syekh Ibn Utsaimin berdalil dengan ayat yang dibawakan oleh al-muallifu rahimahullahu taala. Wahadzal farhu madhmumun, bergembiranya mereka dengan ilmu, dengan mencukupkan diri mereka terhadap ilmu yang mereka miliki sehingga menolak bayinat yang dibawa oleh para rasul-rasul tersebut, adalah kegembiraan yang madhmum, yang tercela. Naam. Karena mereka bergembira di atas kebatilan. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkadang ada seorang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dijatuhkan ke dalam kebatilan, kesyirikan, kekufuran dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Bahkan dia gembira dengan kekafirannya tersebut. Dia gembira dengan kesyirikannya, waliyadzubillah. Ini keadaan mereka, orang-orang yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil, waliyadzubillah. Li'annahu fariha bighairi ma yurdhi lahu fayakunu minal farhil madmum, karena dia bergembira dengan sesuatu yang tidak Allah ridhai, sehingga kegembiraan tersebut adalah kegembiraan yang tercela sifatnya. Naam. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah menyebutkan komentar yang penting untuk kita ketahui secara bersama, wa asyara al-mu'allif rahimahullahu taala bi hadhihi al-jumlah ila annahu yanbaghi an na'rifa ma 'inda ha'ula min al-'ulumi wa syubhat. Dengan kalimat ini al-mu'allif rahimahullah mengisyaratkan kepada kita agar selayaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui apa yang mereka miliki, apa yang dimiliki oleh musuh-musuh tauhid berupa ilmu-ilmu dan syubhat-syubhat, kita perlu untuk mengetahuinya. Naam. Min ajli an narudda 'alaihim bi silahihim, agar supaya kita bisa membantah mereka dengan senjata-senjata yang mereka gunakan tersebut. Naam. Wa hadha min hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk dari petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari hujah-hujah mereka, kita pelajari syubhat-syubhat mereka dalam rangka untuk membantah setiap syubhat dan dalil-dalil yang mereka gunakan adalah perkara yang disyariatkan. Bahkan ini termasuk dari jihad. Jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan, bukan jihad dengan pedang, tapi jihad dengan lisan untuk membantah ahli batil, membantah syubhat-syubhat mereka, membantah ahli bid'ah tatkala memasarkan bid'ah-bid'ah mereka. Demikian pula membantah ahli syirik tatkala mereka berupaya untuk melegalkan perbuatan kesyirikan-kesyirikan mereka tersebut. Sehingga kita sebagai ahli sunnah, ahli tauhid, ini dihasung oleh Syekh al-mu'allif rahimahullah agar bersemangat mempelajari ilmu-ilmu yang mereka miliki, syubhat-syubhat yang dimiliki oleh ahli syirik. Kemudian kita memahami bantahan yang benar di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan penjelasan mereka para salafun as-salih. Naam. Dan ini termasuk dari sesuatu yang dipraktekkan oleh para ulama-ulama kita, ya kan? Ketika ada ahli batil memasarkan kebatilan mereka, maka mereka mengoreksi. Para ulama kita ini sibuk membaca kitab-kitab mereka, mendengarkan kaset-kaset mereka, ya kan? Untuk mencatat kalimat per kalimat yang menyelisih sunnah, untuk kemudian melihat di kitabnya barangkali di sana ditemui ada kalimat-kalimat yang menyelisih sunnah, kemudian mereka bantah secara ilmiah di kitab-kitab mereka. Nah, inilah perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli ahwa wal bid'ah. Ahli sunnah membantah setiap ahli ahwa wal bid'ah dengan bantahan-bantahan yang ilmiah, disebutkan lengkap dengan suaranya di kasetnya, disebutkan lengkap dengan tulisannya di kitabnya, lengkap disebutkan halamannya, perkataannya. Nah, dibantah alinea per alinea, kalimat per kalimat, perkataan perkataan, dan diluruskan oleh para ulama-ulama kita hafizahumullahu taala. Berbeda dengan ahli ahwa, berbeda dengan ahli bid'ah, ketika mereka membenci ahli haq, membenci masyayikh sunnah, maka yang mereka bantah adalah sesuatu yang menjadi aib-aib mereka. Nah, dibantah sesuatu yang termasuk dari privasi-privasi para ulama, mereka demikian. Nah, tidak disebutkan bantahannya secara ilmiah, disebutkan perkataannya seperti apa yang menyelisih al-haq, demikian pula disebutkan tulisannya seperti apa yang menyelisih al-haq. Nah, mereka tidak bisa mewujudkannya karena memang al-haq bersama dengan mereka para ulama. Naam. Hatta Syekh Rabi sendiri hafizahullah, ya, beliau sempat saya lihat tulisannya menganjurkan kita untuk mengoreksi kitab-kitabnya, melihat ceramah-ceramahnya, barangkali saja ada yang menyelisih sunnah. Kemudian beliau minta untuk kita menegurnya hafizahullahu ta'ala. Ini menunjukkan tawadu'nya para ulama kita untuk terus berjalan melangkah di atas sunnah, melangkah di atas kebenaran. Nah, Walihada lama ba'ath Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Yaman ke Yaman, ketika mengutus Mu'adz bin Jabal Afan ke negeri Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, innaka sata'ti qauman ahlal kitab. Sesungguhnya yang kamu datangi ini adalah satu kaum dari ahlul kitab. Agar Mu'adz bin Jabal memahami hujah-hujah mereka, memahami kitab mereka. Min ajli ayasta'idda lahum wa ya'rifu ma 'indahum min al-kitab hatta yarudda 'alaihim bima ja'u bihi. Rasul menyebutkan kalimat ini agar supaya Mu'adz bin Jabal mempersiapkan diri sebelum mendakwahi mereka dengan mengetahui terlebih dahulu apa yang mereka miliki dari kitab, kemudian membantah apa yang mereka bawa dari kitab-kitab tersebut. Nah, ini termasuk dari sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inilah muqaddimah yang disebutkan oleh mu'alifu rahimahullah untuk kemudian nantinya secara panjang lebar beliau menyebutkan syubhat-syubhat yang dimiliki oleh ahli syirik yang mereka inginkan dengan syubhat-syubhat tersebut untuk melegalkan perbuatan kesyirikan mereka dan dianggap sebagai perbuatan yang sama sekali tidak bertentangan dengan al-Islam. Qala qala al-mu'allif rahimahullah wa idza 'arafta dhalik wa 'arafta anna tariqa ila Allah la budda lahu min a'da qa'idina 'alayhi. Bila kamu telah mengetahui yang demikian dan kamu telah mengetahui bahwasanya jalan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti dijumpai di jalan tersebut adanya musuh-musuh yang duduk di setiap jalan tersebut. Naam. Musuh-musuh kita di dalam melangkahkan jalan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla demikian banyak. Ahlu fasahatin wa ilmin wa hujaz. Para musuh-musuh tersebut adalah orang-orang yang fasih lisannya. Fasih mungkin di dalam qiraahnya, ya fasih mungkin di dalam menglafazkan bahasa Arab. Ini ahli al-batil demikian. Bahkan dijadikan sebagai bahan kebanggaan mereka untuk kemudian memusuhi ahli tauhid, memusuhi ahli sunnah dengan kefasihan mereka. Sehingga sebagian salaf dahulu ada yang dikritiki oleh ahli batil, ahli bid'ah di zamannya dengan lahjahnya di dalam menglafazkan ayat-ayat Al-Quran, tidak bisa membaca huruf ini, sehingga dijadikan oleh mereka sebagai bahan untuk merendahkan sosok imam tersebut. Ini ciri-ciri ahli batil demikian. Nah, فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يسير لك سلاحا. Sehingga bila mereka musuh-musuh ahli tauhid memiliki ilmu-ilmu yang banyak dan hujah-hujah yang tidak sedikit, maka wajib bagimu untuk giat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ma yasiru laka silahan, sehingga diharapkan nantinya ilmu yang kamu pelajari sebagai senjata untukmu. Tuqatilu biha ula'i syayatin, yang dengannya kamu bisa memerangi syaitan-syaitan tersebut, musuh-musuh tersebut. Naam, inilah jihad. Inilah yang dikatakan oleh mereka para ulama sebagai jihad. Bahkan talabul ilm, menimba ilmu dikatakan sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, disebabkan karena butuhnya kita untuk kemudian menerangkan al-haq sebagai al-haq, menjawab kebatilan kemudian mendudukannya sesuai dengan tempat yang padanya Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya menetapkannya sebagai kebatilan, dan yang demikian tidak bisa diwujudkan oleh seorang kecuali dengan dia mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, mempelajari syirik, mempelajari tauhid, mempelajari sunnah dengan lawannya kebid'ahan, sehingga diharapkan dia bisa membantah semua hujah-hujah yang diberikan oleh musuh-musuhnya. Nah, Alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika 'azza wa jalla, yang pemimpin para musuh-musuhmu tersebut telah mengatakan kepada Rabbmu 'azza wa jalla, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis ketika Allah 'azza wa jalla mengecap dirinya sebagai seorang yang tersesat dan dilaknat oleh Allah 'azza wa jalla ila yaumil qiyamah, maka dia berjanji di hadapan Allah tabaraka wa taala, fabima aghwaitani, dengan sebab engkau telah menyesatkanku, kata iblis. Ia mengatakan, sungguh-sungguh saya akan mendudukkan mereka, menghentikan mereka dari jalanmu yang lurus, sehingga tidak lagi berjalan di jalan yang lurus tersebut. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, dan sungguh saya akan mendatangi mereka dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari sisi kiri mereka, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu ya Allah tidak akan menjumpai kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini dikatakan oleh iblis. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya beberapa pentafsiran terkait ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-A'raf, tepatnya pada ayat yang ke-17, perkataan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah adalah satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mentafsirkan makna perkataan iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Saya benar-benar akan mendatangi mereka dari arah depan mereka. Maksudnya, kata Ibnu Abbas, "Usyakkikuhum fi akhiratihim." Saya akan membuat mereka menjadi ragu tentang akhiratnya. Sehingga ketika seorang ragu tentang akhiratnya, surut beramal soleh, surut untuk kemudian termotivasi memperbaiki keadaannya. Dia ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Wa min khalfihi, maksudnya kata Ibnu Abbas, uraghibuhum fi dunyahum. Saya benar-benar akan membuat kecintaan mereka hanya dalam perkara dunia-dunia mereka saja, sehingga jadilah mereka orang-orang yang mengejar dunia sehingga lalai tentang akhiratnya. Ini janji iblis. Demikian, urakhibuhum fi dunyahum. Wa an aymanihim, maksudnya adalah usyabbihu alaihim amra dinihim, saya akan menjadikan mereka ragu dalam perkara agama mereka. Ragu memposisikan sunnah sebagai sunnah, ragu memposisikan bid'ah sebagai bid'ah, tauhid sebagai tauhid, syirik sebagai syirik. Naam. Ini termasuk dari makar syaitan. Wa an syama'ilihim, maksudnya adalah usyahilahumul ma'asi. Saya akan membuat mereka larut dan terpedaya dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat mereka lebih berhasrat melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dibandingkan amalan-amalan ketaatan, wal'iyadz billah. Naam. Kemudian Ibnu Abbas juga menyebutkan, walam yaqul min fawqihim. Iblis tidak mengatakan di hadapan Allah, saya akan menggoda mereka dari atas mereka. Li'anna rahmata tanzilu min fawqihim, karena rahmat Allah Azza wa Jal itu diturunkan dari atas mereka, sehingga mereka tidak bisa menghalang-halangi seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah lam ya'tika min fawqika wa lam yastati' ay yahula bainaka wa baina rahmatik wa baina rahmatillah. Syaitan atau iblis tidak bisa mendatangimu dari atasmu, disebabkan syaitan tidak mampu untuk menghalang-halangi dirimu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang Allah berikan rahmat, tidak ada yang bisa mencegahnya, ya kan? Sebagaimana seorang yang Allah Azza wa Jalla sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada dirinya. Naam. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di malam hari ini. Adapun sisa pembahasan yang ada, insyaallah taala kita akan selesaikan pada pembahasan yang berikutnya bi'tnillah. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.